kulayangkan kata pelepas rindu. Pelepas rindu. Betapa akhirnya kenyataan harus ku terima. Berjuta upaya ku bendung, ku coba lupakan kecewa. Ku sebut engkau dalam segala yang ku cinta. Ku abadikan kau jadi legenda bagi segala cinta yang tercinta. Ingat kekasih, cinta mesti dipanggil dari permainannya. Untuk merebut duka yang lahir dari surga air mata.